Sucinya intan permata, tak sebanding tatapan matamu untukku. Indahnya kilau bang mutiara, tak sebanding kasih sayangku untukmu. Sudahlah, apalah daya ku tergoda. Walaupun hilang kenangan ini, larutkan senja menanti. Kau pergi tinggal sendiri, ku nanti tak kunjung kembali. Beribu cara telah ku coba. Whoa.